Assalamualaikum, bolehkah menjual barang lebih murah dari harga pasar begitu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini salah satu topik pembahasan yang akan kita bahas pada pembahasan buku pengantar fikih jual beli ini. Untuk saat ini saya katakan, saya jawab dengan singkat, boleh gitu ya. Di antara alasannya adalah Rasulullah SAW, apa, melarang mencegat orang kampung, orang desa yang mau menjual barangnya ke kota. Kenapa? Karena potensi orang kampung tadi menjual lebih murah, sehingga ini akan membawa keberkahan, kemudahan bagi penduduk pasar. Nanti rinciannya akan kita bahas pada waktunya, insya Allah. Wallahu a'lam.